بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء، لم نأخذ فائدة؟ لم نأخذها؟ طيب لا بس. ما يستفاد من الحديث؟ استفدنا من هذا الحديث، وهو حديث الأول في أحكام الجوار، وهو حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. رسول الله melarang, jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayunya di temboknya. استفدنا من هذا الحديث أولا النهي عن منع الجار أن يضع خشبة على جدار جاره. Pertama larangan, yaitu tidak boleh melarang tetangganya untuk meletakkan kayunya di temboknya. Apa syaratnya? Idza lam yakun alaihi darar, kalau tidak ada kerugian padanya, kalau tidak membuat mabarat min wad'iha. Wa kana fil jari hajatan ila dhalik, dan tetangganya memang sangat berhajat kepadanya. Maka dua ini penting sebagai syarat hukum tidak boleh melarang. Kapan tidak boleh melarang tetangga untuk meletakkan kayunya di tembok kita? Pertama, kalau tetangganya itu memang berhajat, kita tahu itu. Kedua, tidak membuat mudarat bagi kita, maka jangan dilarang. Yang kedua, qayyada wad'al khashab bi'adam ad-darar ala sahib al-jar, diberi ikatan syarat meletakkan kayu di tembok tetangga dengan bi'adamid darar. Syaratnya adalah kalau tidak membuat madarat pada pemilik tembok. Kama annahu la yudha' ma'a tadarrurihi li'anna ad-darar la yuzal bid-darar. Sebagaimana tidak diletakkan kayu tadi kalau ma'a tadarrurihi, kalau bersama itu ada kerusakan. Karena darar la yuzal bil darar, karena madarat la yuzal bil madarat, madarat tidak dihilangkan dengan madarat lain. Ini kalau saya tidak pasang kayunya di tembok tetangga, saya tidak bisa bikin rumah, karena akan begini akan begitu, itu madarat. Tetapi kalau engkau meletakkannya di tembok tetangga dan merusak tembok orang lain, ya sama saja. Darar jangan dihilangkan dengan darar. Mana sudah tulis kalau masalah? Ad-darar yuzal. Masih belajar qawaid fiqhiyah? Siapa yang ngajar? Nah, ini faedah, ad-darar yuzal, darar harus dihilangkan. Tetapi kalau dihilangkannya dengan darar lain, maka ada faedah lain, darar la yuzal bid-darar. Al-Dharar la yuzal bid-dharar. Apa dalilnya? Naam. La dharara wala dirar. Hadis Rasulullah SAW, la dharar wala dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Tidak bermadarat bagi kita dan tidak bermadarat bagi orang lain. Yang keempat, oh yang ketiga, istafadna min hadzal haditsi aidan, hal an-nahyu ala wajhi at-tahrim aw al-karahah. Apakah larangan tersebut tegas sebagai keharaman, jangan dilarang, atau itu makruh? Yati bayanu dhalika insyaallah, akan datang nanti penjelasannya insyaallah dalam ikhtilaf para ulama. Padahal kalimatnya sangat jelas, la yamna, jangan dilarang. Bahkan ditambah dengan nunut taukid tsaqilah, la yamna'anna, jangan sekali-kali kamu larang. Berarti harusnya haram dong. Mengapa kok jadi makruh? Kenapa pendapat para ulama ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan wajib atau haram, tidak boleh melarang? Baik. Kenapa ada yang menyatakan makruh? Padahal begitu tegasnya larangan, la yamna'anna. Kenapa enggak haram tapi makruh? Karena ada yang bertentangan atau seakan-akan bertentangan dengan itu. Apa itu? Ucapan Rasulullah SAW yang merupakan juga kaidah yang diucapkan di sela-sela khutbahnya, dalam khutbah terakhirnya beliau menyatakan, la yahillu malam ri'in muslimi illa bitibin nafsi minhu. Tidak halal harta milik seorang lain, milik seorang muslim, tidak halal kecuali dengan keridhaan. Kalau tidak boleh dilarang, akhirnya ada yang tidak ridho kan, gak boleh ngelarang ya, hatinya tidak terima, temboknya di bagaimana itu melanggar hadis lain, la yahillu, tidak halal mal harta imri'in, seorang muslim, illa bitibi. Apa makna bitibi? Dengan keridhaan nafsin minhu, illa bitibi nafsin minhu, kecuali dengan keridhaan. Itu tembok-tembok saya enggak ridho. Bagaimana? Masa harus dipaksa? Jangan dilarang. Ini barakallahu fikum, sehingga kalimat ini akhirnya menurun jadi makruh karena ini. Qaulun min aqwalil ulama. Nanti akan masuk dalam perselisihan para ulama. Kembali kepada kitab. Ma yustafadu min hadzal hadis. Rabi'an atau faedah rabi'ah. Fahum fahima Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annal jara muttahattimun alaih. Yang dipahami oleh Abu Hurairah bahwa tetangga tadi muttahattimun alaihi badlu dhalika lijarih. Yang dipahami oleh Abu Hurairah bahwa pemilik tembok tadi harus mempersilahkan kepada tetangganya untuk meletakkan tembok, meletakkan kayunya. Saya ulangi, mutahattimun alaih ala sahibil jidar. Abu Hurairah memahaminya bahwa harus bagi pemilik tembok mempersilahkan, wajib mempersilahkan pemilik kayu tadi untuk meletakkan kayunya di temboknya. Itu yang dipahami oleh Abu Hurairah. Berarti beliau memahaminya haram apa makruh? Beliau memahaminya tahrim. Laisa lil karaha. Walidzalika fa innahu stankara alaihim i'radahum an hadhihi sunnah. Oleh karena itu beliau mengingkari atas mereka berpalingnya mereka dari sunnah ini. Wa tuhaddiduhum bil akhdhi biha, dan mengancam mereka untuk mengambil hukum dengan hadis tersebut. Baik, itu yang dipahami Abu Hurairah. Oleh karena itulah terjadi nanti perselisihan. Hal hadzal mana', hal hadzan nahyu litahrim aw likaraha. Yang kelima, hadza min huquqil jar alladhi hadda syari'u ala birrihi wal ihsani ilayhi. Ini adalah hak-hak bertetangga yang dianjurkan oleh syariat untuk diterapkan. Anjuran syariat untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan pada tetangga. Fana'lam min hadza 'idhama huquqihi. Maka dari sini kita tahu betapa besarnya hak tetangga. Wa wujub mura'atiha, dan kewajiban memperhatikannya. Kewajiban memperhatikan hak-hak tetangga. Wa li hadza fa innahu yuqasu 'ala wadhil khashabi ghairahu. Oleh karena itu dikiaskan dengan meletakkan kayu semua permasalahan-permasalahan lain, apalagi yang tidak merugikan. Apa contohnya? Contohnya kamu punya rumah di sini. Aib. Ini rumah tetangganya. Adatnya ke sana. Ini bangunan rumahnya, ini halamannya. Ini bangunan rumahnya, ini halamannya. Sedangkan gotnya di sini. Nah. Ini majari. Majari, ya ini saluran air kotor ke sungai di sana. Maka di sini ada rumah lain. Dan seterusnya. Kamu mau buang kemana airnya? Ya harus lewat sini. Iya kan? Lewat halamannya. Enggak bisa, pokoknya. Baik, kalau terbuka ada mabarat. Ya apa enggak? Kalau gotnya terbuka, kotoran, najis, segala macam lewat di halaman kamu, ya mungkin kamu akan protes. Dan itu boleh melarang. Mengapa boleh melarang? Karena syaratnya tidak boleh melarang kalau tidak membuat madarat. Kalau bikin madarat, maaf, tidak bisa. Baik, sekarang saya mau buang kemana? Saluran airnya. Ke sana, tidak bisa. Masa harus berputar sampai luar kampung balik lagi ke sini? Satu-satunya jalan harus ke sini. Maka ada kesepakatan lewat bawah, artinya ditanam sehingga halaman kamu tidak seperti tidak ada got. Halaman ini seperti tidak ada saluran air karena saluran airnya di bawah. Ini tanahnya, saluran air di bawah. Baik, kamu tidak melihat sama sekali. Di atas pohon kamu, apa di atas kebun kamu hanya taman saja. Enggak melihat ini sama sekali. Boleh melarang? Tidak boleh melarang. Imma lit tahrim ala qaulin wa imma lil karahiyah ala qaulin akhar. Imma lit tahrim ala qaul wa imma lil karahiyah. Baik, apa dalilnya tidak boleh melarang memasang pipa got di bawah tamannya atau di bawah kebunnya? Tidak terlihat. Seakan-akan tidak ada aja. Apa ruginya? Baik, dalilnya adalah hadis tadi. La yamna'anna jarun jarahu an yada khashabatan fi jidarih. Mungkin ada protes. Ini kan bukan kayu, ini kan got. Jawabannya, karena ini merupakan hak tetangga yang harus kita memberikan kebaikan pada mereka, maka larangan Nabi tentang meletakkan kayu itu salah satu dari contoh kebaikan bertetangga. Sehingga apa yang sejenisnya bisa dikiaskan. Sebagaimana disebutkan di sini, yuqas ala ghairihi. Minal intifa'at, dari segala macam manfaat-manfaat. Allati yakunu fil jirani hajah ilaiha, yang tetangga itu sangat berhajat dan memerlukannya. Walaysa ala malika naf'uha madarrah, dan tidak ada pada hartamu madarat, atau tidak ada madarat kabirah, mungkin ada madarat tapi ringan. Fi badliha, apa madarat tapi ringan? Ya mungkin tanahnya yang tadinya kering kadang-kadang jadi basah karena ada yang lubang-lubang sedikit lah, wajar. Itu malah bagus buat tamannya, iya kan? Menjadi bagus buat pohonnya, subur. Tidak ada madarat yang besar. Fi badliha, fayajib badluha wa yuhram manu'uha, maka wajib kamu izinkan dan haram dilarang. Baik. Sekarang untuk perselisihan para ulama. Ajma'al ulama wa 'alal man'i min wad'il khashab lil jar 'ala jidari jarihi ma'a wujudid darar. Sepakat para ulama bolehnya melarang seorang tetangga meletakkan kayunya di tembok tetangganya kalau membuat mudharat. Itu sepakat ijma. Jadi yang ijma adalah manak ma'al madah ma'al mudharat. Kalau bersama mudharat boleh dilarang. Dan itu ijma, enggak ada persisihan. Baik, karena itu hak pemilik jidar. Kalau jelas ada madaratnya, boleh melarang. Itu satu dulu. Apa dalilnya? La darar wa la dirar. Dalilnya adalah tidak rugi dan tidak merugikan. Loh, ini tembok-tembok saya kamu rusak, ya jelas saya larang. Baik. Dalilnya la darar wa la dirar. Jangan rugi, jangan merugikan. Jangan membuat madarat diri sendiri, jangan membuat madarat orang lain. Baik. Sekarang persisihannya. Ikhtalafu fima idza lam yakun ala sahibil jar darar. Bersisih para ulama ketika pada pemilik tembok tidak ada madarat. Atau madaratnya kecil diabaikan. Kecil diabaikan. Misalnya ketika masangnya ada madarat enggak? Ketika masangnya ada, kamu mendengarkan suara di sebelah, tok tok tok. Lagi mecahin temboknya, mau masukin kayunya. Kamu mengganggu enggak? Terganggu, tapi itu yasir. Kenapa yasir? Sebentar terpasang selesai. Maka itu layu tabar, tidak dianggap doror yang yasir. Tetapi kalau temboknya retak, kemudian enggak kuat menahan kayu yang besar, baru itu namanya madarat. Baik, kembali kepada kitab. Berselisih para ulama, kalau ternyata enggak ada madarat, kecuali sangat sedikit sekali, wa kana bi sahibil khashabi haja ila dzalik, sedangkan pemilik temboknya, pemilik kayunya sangat berhajat padanya. Bi an la yumkinuhu at-tasqif illa bihi, karena dia tidak mungkin bisa memasang saqafnya, memasang atapnya kecuali dengan itu. Misalnya dia miskin, tidak bisa, tidak mampu untuk membuat 4 tembok. Kemarin sudah digambar. Ini temboknya orang. Dia hanya bikin 3 tembok saja. Mengapa? Gak mampu. Sehingga dia gak bisa memasang atapnya kecuali harus ke tembok dia. Fahadal maksud. Maka izinkanlah. Itu tetanggamu. Baik. Kembali kepada kitab. Bagaimana hukumnya apakah harus diizinkan atau sebaiknya diizinkan atau terserah keridhaan. Adapun a'immatus salasah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil masyhuri anhum, pendapat Imam Syafi'i yang lebih masyhur, mereka berpendapat la yajuzu wad'ul khashabi ala ha'itil jar, tidak boleh meletakkan kayu di tembok tetangga illa bi idzni sahibil jar, kecuali dengan izin dari pemilik tembok. Wa illam ya'dan fala yujbar alai, kalau tidak diizinkan tidak boleh dipaksa. Pendapat enam a'immatus salasah Abu Hanifah wa Malik, dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa rahimahumullah ajma'in. Kata mereka tidak boleh meletakkan kayu di tangganya kecuali dengan izin tetangganya, dengan keridhaan tetangganya. Kalau enggak ridho tidak boleh. Baik. Apa dalil mereka? Mustadilina ala dzalika bi aslil man'i. Mereka berdalil dengan hukum asal kepemilikan. Tembok milik saya, ya hak saya dong. Tembok milik saya, ya hak saya mau mengizinkan atau tidak. Begitu. Itu hukum asal kepemilikan. Mana min haqqil ghair illa biridahu. Melarang untuk memanfaatkan milik orang lain kecuali dengan izinnya. Itu hukum asal. Seperti dalam hadis yang sudah kita singgung tadi, la yahillu malam mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsih, dengan lafaz yang berbeda dengan apa yang saya hafal. Disinggung dalam tengah-tengah khutbah yang berarti itu adalah pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Bahwa masing-masing memiliki harta yang dimiliki, maka tidak halal bagi orang lain kecuali dengan keridhaan. Ini kaidah barakallahu fikum. Siapa yang memiliki harta, maka orang lain tidak boleh memanfaatkan hartanya kecuali dengan thayyibin nafsin minhu. Apa itu? Keridhaan. Di bawahnya ada cabang-cabangnya sangat banyak. Apa di antaranya? Tidak boleh mencuri, karena itu tidak ridho. Tidak boleh digosob. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh dirampok. Tidak boleh ditipu. Tidak boleh, semuanya itu tidak boleh. Taib, tidak boleh intifa. Apa intifa? Memanfaatkan. Boleh gak memanfaatkan punya orang lain? Barangnya gak hilang, gak berkurang, tidak pula rusak. Hah? Termasuk ucapan Rasulullah SAW, tidak boleh harta orang lain tidak boleh kita manfaatkan dalam bentuk apapun kecuali dengan keridhaan. Termasuk meletakkan kayu di tembok. Ini punya siapa? Punya sahibul jidar. Punya sahibul jidar. Pemilik jidar tidak ridho, ya enggak bisa. Ini kata Abu Hanifah, kata Imam Malik, dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil masyhuri anhu. Dalilnya dalil-dalil hukum asal. Termasuk dalam khutbah yang sama, Nabi SAW menyatakan, inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian semuanya suci, terjaga. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirampas kecuali dengan keridhaan. Baik. Itu pendapat pertama. Berarti boleh enggak melarang menurut pendapat pertama? Boleh. Kalau saya enggak ridho, saya larang. Dan tetangganya enggak boleh maksa. Enggak boleh maksa. Pendapat kedua, wa dhahaba al-imamu Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah wa ahlul hadithi. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq dan juga para ahlul hadith berpendapat wajibnya memberikan temboknya, artinya mempersilahkan temboknya bagi pemilik kayu. Ma'hajatil jar, bersama dengan adanya hajat pada pemilik kayu tersebut. Wa qillatud darar, kalau enggak ada madaratnya kecuali sedikit saja, yasir. Ala sahibil jar, ala sahibil jidar. Wa ikhbaruhu ala dhalika ma'al imtina', wa ijbaruhu ma'a dhalika ma'al imtina'. Pendapat kedua ini, kalau dilarang boleh dipaksa. Mengapa? Dalil la yamna'anna, jangan dilarang. Kalau dilarang, ini hadisnya. La atrahanna 'alaikum, aku akan lemparkan dalil ini pada kalian sebagai hujjah untuk memaksa kalian. Ini pendapat kedua. Karena Nabi melarang dengan tegas, la yamna'anna, jangan sekali-kali dilarang. Wa qala bi hadzal qaul ba'dul malikiyah, sebagian malikiyah ada yang berpendapat pula dengan pendapat kedua ini. Wa huwa qauli Abi Hanifah, dan ini juga ada ucapan dari Abu Hanifah pernah berpendapat seperti ini. Wa madhhabu Syafi'i fil qadim, dan ini juga mazhab Syafi'i pada pendapat yang qadim, pendapat yang lama. Wa dalil ala dhalika ma ya'ti, dalilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zahirul hadis alladhi ma'ana fa innahu warada bi sighatin nahi. Dalil pertama adalah zahir hadis yang bersama kita ini, yaitu kalimatnya bi sighatin nahi, dalam bentuk larangan, la tamna la yamna'anna. Wan nahyu yaqtadi at-tahrim, sedangkan larangan konsekuensinya haram. Wa idza kana al-man'u haraman, kalau melarang itu haram, fa innal badl wajib. Kalau melarang itu haram, berarti mengizinkan adalah wajib. Wajib mengizinkan tetangganya. Itu alasan pertama. Tsanian, alasan kedua, Abu Hurairah alladhi rawal hadith, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, istankara adamil akhdi bihi, beliau mengingkari orang yang tidak mau mengambil hadis ini. Wa tawa'ada ala dhalik, bahkan mengancamnya. Wa hadza yaqtadi fahmuhu li wujubil badl, dan ini menunjukkan paham Abu Hurairah bahwa beliau memahami wajib memberikan izin dan tidak boleh melarang. Warrawi, apa kata mereka? Warrawi, naam, a'lam bima rawa. Rawi hadis lebih tahu tentang apa yang diriwayatkan. Maka Abu Hurairah lebih mengerti tentang apa yang diriwayatkan. Demikian kata mereka. Warawi hadis a'raf bima'na. Perawi hadis lebih mengerti tentang makna yang diriwayatkannya. Yang ketiga, warada mislu hadhil qadiyah fi zamani Umar. Pernah terjadi model seperti ini atau kejadian seperti ini di zaman Umar. Faqala faqad rawa, maka telah diriwayatkan oleh Malik dengan sanad yang sahih bahwa Dhahhak ibni Khalifah, Dhahhak ibni Khalifah, sa'ala Muhammad ibni Maslamah, bertanya kepada Muhammad ibni Maslamah, an yasuka khalijan lahu fayujrihi fi ardi Muhammad ibni Maslamah, untuk mengalirkan aliran airnya di tanah Muhammad ibn Maslamah. Famtana'a, maka dia melarang, tidak boleh lewat tanah saya. Fakallamahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, fi dzalika fa'aba, ia tetap menolak. Qala wallahi la yamurranna bihi walau ala batnik, maka berkata Umar, sungguh demi Allah, hendaklah alirkan melewati tanahnya walaupun melewati perutmu. Jadi dipaksa. Berarti pendapat pertama, pendapat kedua? Pendapat? Yang kedua, barakallahu fikum. Karena Nabi menyatakan jangan dilarang. Kalau ada yang melarang, ditegur dengan hadis ini. Gak mau dipaksa oleh pemerintah. Lewati, walaupun terpaksa melewati perutmu. Mengerikan. Ini mubalaghah namanya. Ini mubalaghah, bukan maksudnya maknanya secara zahir, tapi maknanya ancaman. Walaupun mana tadi gambarnya? Ini. Mau bagaimana lagi? Ini mau ngalirkan airnya kemana? Mau berputar sampai sekian kilometer? Ya harus lewat sini. Lewatilah. Walaupun melewati perutmu. Artinya apalagi melewati kamarnya, melewati dapurnya, melewati. Ini cuma halamannya, tanahnya. Wa Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang masya Allah istimewa. Artinya jangan kita kemudian merendahkan beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki nama Muhammad sebelum datangnya Islam. Orang tuanya sudah berharap akan datang nanti seorang nabi yang namanya Muhammad, maka dia namakan namanya Muhammad. Aku mendengar Yahudi berkata akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad, maka namakan Muhammad. Dan satu lagi keistimewaan beliau, beliau adalah tokoh tengah. Jadi jangan dikira bahwa para sahabat itu ketika fitnah Siffin terbagi dua. Salah. Kata Syekh Rabi, siapa yang menyatakan terbagi dua? Salah. Terbagi tiga. Justru yang terbanyak di pihak ketiga. Ya, ini pihak Muawiyah, pihak Ali bertikai. Itu ada pihak yang tidak kesana, tidak kemari, pihak tengah. Siapa tokohnya? Muhammad ibn Maslamah. Ketika terjadi fitnah seperti itu, dia patahkan pedangnya, dia lari ke gunung. Para sahabatnya bertanya, ada apa denganmu? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau pedang kaum muslimin telah mengenai sesama kaum muslimin, maka patahkan pedangmu, pergilah ke gunung. Menghindar dari fitnah. Ternyata, masya Allah, para sahabat yang mengikuti Muhammad bin Maslamah banyak, bukan sedikit. Yang tidak mau ikut fitnah. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fitnah antara ijtihad dengan ijtihad. Yang salah dapat satu pahala, yang benar dapat dua pahala. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Agar kita tahu saja siapa Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi sebagaimana yang lainnya, memahami bahwasanya kepemilikan itu adalah hak. Tidak boleh orang mengambilnya kecuali dengan keridhaan. Ini milik saya. Bagaimana kalau saya tidak ridha? Tetapi barakallahu fikum, di dalam hal ini Imam Khalifah Umar bin Khattab berpendapat wajib diizinkan karena Rasulullah SAW menyatakan jangan dilarang. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.